Mitra Bisnis, banyak kalangan menilai pemerintah seperti mengobrol remisi untuk para koruptor. Hal ini tidak konsisten dengan semangat awal pemerintahan Presiden SBY dalam memberantas korupsi. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Nggak benar itu kan. Jadi jangan berikan insentif atau tambahan insentif buat koruptor. Remisi itu insentif buat koruptor. Tadinya dia dihukum 2 tahun kan, kelakuan baik, apa segala macam. 9 bulan dia udah bisa keluar. Kemudian yang kedua, dimiskinkan keluarganya. Keluarga kan yang nikmati. Nah, kalau sekarang misalnya Saukani itu, Bupati Kutai Kartanegara, tidak dimiskinkan keluarganya. Padahal dari mana uang dapat dari keluarganya? Nah, sekarang anaknya jadi bupati. Anaknya jadi bupati dengan cara apa? Menggunakan hasil korupsi orang tuanya. Iya, jadi dimiskinkan itu koruptor. Disuruh pembuktian terbalik dari mana aja hartanya selama ini. Kalau tidak bisa, dibeslah buat negara. Dikembalikan ke rakyat. Lalu bagaimana dengan banyak pendapat yang mengatakan hakim di Indonesia seperti tidak berani memberikan hukuman yang berat untuk para koruptor, Pak? Saya nggak berani mengatakan seperti itu karena undang-undangnya. Hakim kan tidak boleh keluar dari undang-undang. Kalau undang-undangnya menghukum lemah, ya udah. Dari undang-undang itulah hakim memvonis kan. Saya tidak mengatakan gitu. Hakim juga banyak yang korup kan. Tapi hakim tidak bisa menghukum, misalnya kalau di undang-undang itu kan melakukan korupsi ini hukuman maksimalnya 4 tahun penjara gitu. Maksimalnya 4 tahun. Hakim kan nggak mungkin menghukum 6 tahun. Kan ada gradasinya, ada yang 20 tahun, tapi ada yang maksimal cuma 4 tahun. Jadi misalnya yang nyogok-nyogok itu ya, nyogok-nyogok itu maksimum kurang dari 5 tahun. Misalnya Ayin itu nggak bisa dihukum berat. Miranda juga misalnya nanti terbukti ya, paling 2 tahun, 3 tahun. Nunun, sudah kan divonis berapa tahun kan? Kan cuma 2 tahun. Nah tapi kalau si pejaksa itu dulu, Urip, oh itu tinggi. Kasihan juga maksud saya itu. Betul dia aparat penegak hukum kok membengkokkan hukum. Tapi tidak adilnya yang nyogok itu kok rendah. Gitu. Saya tidak mengatakan Uripnya dikurangi, tidak. Tapi kok yang nyogok rendah. Jadi insentif untuk nyogok kan jadi tinggi kan. Nah, jadi kembali ke mekanisme insentif. Jadi misalnya terdakwa yang kurang dari 5 tahun itu bisa jadi anggota DPR. Nah itu juga kan kacau. Kalau dia udah pernah di penjara dia nggak boleh jadi anggota DPR dong. Kalau sekarang vonisnya kurang dari 5 tahun dia bisa jadi anggota DPR. Gila ya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.